Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan juga para pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Desember 2017, kita masih bisa melanjutkan kembali pembacaan dari hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kita masih bersama dengan hadis nomor 17, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan diundurkan ajalnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada wa an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa ingin diluaskan rizkinya. Ini pembahasan terakhir kita. Saat itu kita sudah membahas apa maksud diluaskan. Kemudian kita juga sudah bahas rizki itu apa. Hari ini kita akan membahas potongan hadis yang berbunyi wa an yun sa'alahu fi atharihi, barang siapa ingin diundurkan ajalnya. Ini adalah salah satu buah dari buah silaturahim, bahwa orang yang rajin silaturahim ajalnya akan diundur, alias umurnya akan panjang. Jadi umur itu bisa bertambah berkurang, begitu? Bertambah ketika ajalnya di undur. Berkurang ketika ajalnya diajukan. Begitu? Begitu? Begitu atau tidak begitu? Saya ulangi pertanyaannya. Benarkah umur bisa diajukan dan diundurkan, alias bisa bertambah dan berkurang? Iya atau tidak? Tidak. Iya. Yang benar yang mana? Iya atau tidak? Tidak. Ajal gak bisa diundur, gak bisa diajukan. Tapi tadi hadisnya bunyinya diundur ajalnya. Yang benar yang mana? Bisa diundur apa tidak bisa diundur? Mayoritas ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama, mereka mengatakan bahwa umur manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Saya ulangi, mayoritas ulama mengatakan bahwa umur manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Atau dengan kata lain, ajal itu bisa diundur dan bisa diajukan. Ini mayoritas ulama. Dan ketika kita mendengar kata mayoritas, berarti pendapat ini bukan pendapat yang ringan, bukan pendapat biasa, karena pendapat ini dianut oleh mayoritas. Dan mayoritas ini tidak mungkin berpendapat ulama, ya, saya ngomong ulama. Ya, beda dengan mayoritas manusia. Beda antara mayoritas manusia dengan mayoritas ulama. Kalau mayoritas manusia bukan jaminan. Sekarang saya tanya, mayoritas manusia di kampung jenengan, sholatnya di masjid apa di rumah? Apa orang sholat? Jujur, mayoritas di rumah. Ya. Lihat aja masjid, penuh apa kosong? Kosong. Ini kan mayoritas manusia. Sekarang kita bukan bahas mayoritas manusia, tapi mayoritas ulama. Dan tentunya ketika ulama dan mayoritas ulama berpendapat seperti itu pasti mereka punya dalil. Gak mungkin mereka itu bicara ngasal, itu gak mungkin. Karena kita sedang membicarakan ulama. Mereka punya dalil, salah satunya hadis yang tadi kita dengar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW sendiri mengatakan umur diundur, ajal diundur. Kalau ajal diundur berarti umur bertambah. Dalil mereka yang lainnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Saya ulangi, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil 'umri illa al-birru. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebajikan. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebajikan. Berarti kebajikan bisa menambah umur. Kalau umur ditambah artinya ajal diundur. Ustaz, bagaimana dengan ayat yang menyebutkan bahwa kalau ajal seseorang sudah gagal, diundur terus diajukan? Ada enggak ayat bunyinya seperti itu? Ada? Surat apa? Semuanya wis tahu, pernah dengar Ustaz. Cuman suratnya, ya sekarang saya kasih tahu. Suratnya adalah Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Ayat 34. Ayat binten 34. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal." Setiap umat, setiap manusia sudah ditentukan ajalnya. Waktu kematiannya sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktu kematiannya sudah datang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Ayat tadi mengatakan ajal tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Sedangkan hadis yang kita dengar menyebutkan bahwa ajal bisa diundur. Sing benar sing endi? Dua-duanya benar? Masya Allah. Sebelum kita terangkan kok bisa dua-duanya benar, saya akan bacakan ayat lain yang senada dengan ayat yang tadi kita dengarkan. Kalau tadi surat Al-A'raf ayat berapa? 34. Senada dengan ayat tadi, ayat lain dalam surat Al-Munafiqun. Surat apa? Al-Munafiqun. Ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Berinfaklah. Berinfaklah dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Berarti kapan infaknya? Kapan infaknya? Sekarang. Kenapa? Kalau nanti mbok mati duluan. Siki Ustaz, endi ora ana. Infaklah kalian sebelum datangnya kematian. Kenapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Karena kalau sudah datang kematian, dia akan berkata, wahai Rabbi, undurkan ajalku sebentar. Undurkan ajalku sebentar. Jadi cuma minta berapa? Sebentar. Buat apa? Macul maning? Dagang maning? Bukan. Fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Ajalku undurkan sedikit supaya aku bisa bersedekah. Supaya aku bisa jadi orang saleh. Kemarin aku lupa ada kotak lewat, enggak ngisi. Aku pengen balik ke masjid, ngisi apa? Kotak. Kemarin aku lihat ada anak yatim membutuhkan bantuan. Aku pikir nanti nunggu gajian. Ternyata belum gajian sudah mati. Kemarin ada pengemis minta kepada aku. Kemudian aku katakan, ah nanti sajalah. Kemarin ada kesempatan untuk umrah, ada kesempatan untuk haji. Ku katakan, nanti sajalah. Pengen nambah gazebo yang ada depan rumah. Ketika ucapan itu diucapkan oleh orang-orang yang suka mengundur-mundur sedekah, apa jawaban Allah? Ayat 11. Tadi ayat berapa? 10. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Saat datang ajal seorang manusia, tidak akan pernah Allah undurkan. Apa yang tidak akan diundurkan? Ajal. Dua ayat tadi menyebutkan ajal manusia tidak bisa di undur. Dua hadis yang tadi kita baca menyebutkan ajal manusia bisa diundur. Sing bener ayate apa hadise? Kalau orang pendek berpikirnya, minim pengetahuan agamanya, dia akan katakan hadis ditolak. Sing bener apa? Ayat. Dan ini adalah jalan pintas orang-orang yang minim pengetahuan agama. Karena tidak mungkin antara ayat dengan hadis saling kontra, saling bertentangan atau kontradiktif, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dua-duanya wahyu. Al-Quran wahyu dari siapa? Allah. Hadis wahyu dari Allah. Cuman bedanya Nabi SAW yang mengucapkannya. Masa sama-sama wahyu kemudian bertentangan? Gak mungkin. Berarti kalau ada hadis atau ayat, ada ayat atau hadis, atau ada ayat dengan ayat, atau ada hadis dengan ayat, atau ada hadis dengan hadis yang kelihatannya bertentangan, kita yang harus berusaha untuk memperbaiki pola pikir dan pemahaman kita. Karena para ulama kita telah menjelaskan bahwa antara ayat yang tadi kita dengar dengan hadis yang tadi kita dengar juga tidak ada kontradiktif, tidak ada pertentangan. Bagaimana mereka memadukan antara ayat dan hadis tadi? Satu, yang pertama mereka katakan maksud dari diundurnya ajal, maksud dari umur yang panjang itu maksudnya adalah keberkahan. Apa? Keberkahan. Umure dawa maksudnya umure berkah. Umur berkah itu mesti panjang atau tidak? Mesti panjang? Tidak. Bisa saja umurnya pendek tapi berkah. Saya kasih contoh. Imam Nawawi. Siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Seorang ulama besar Islam yang sampai saat ini namanya tetap harum. Berapa umurnya? 45 tahun. Berapa? 45 tahun. Itu umur panjang apa pendek? Pendek. Saya yakin yang hadir di sini banyak yang lebih tua dari Imam Nawawi. Tapi kira-kira kalau panjenengan meninggal saat ini, aku ora lagi ndongakaken. Kira-kira seandainya panjenengan meninggal saat ini dan umur jenengan di atas Imam Nawawi, kira-kira akan dikenang oleh manusia, oleh masyarakat sesudah jenengan meninggal? Ya mungkin iya, mungkin ora iya. Tapi lebih mungkin mana? Imam Nawawi sudah wafat sekitar abad ke-7 Hijriah. Sekarang abad keberapa? 15 lah. Kan 1400 sekian. Kalau sudah 1400 sekian, ngitungnya bukan abad 14 tapi abad 15. Kalau Imam Nawawi wafat pada abad ke-7, sekarang sudah abad ke-15. Berarti sudah wafat berapa abad yang lalu? 8 abad yang lalu. 800 tahun yang lalu. Beliau sudah wafat, sampai sekarang kita masih dengar namanya Imam Nawawi. Sampai detik ini buku beliau masih kita baca. Apa itu? Riyadhus Shalihin. Dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia, buku ini ada. Di Amerika ada. Di Cina ada, di Indonesia ada, di Afrika ada. Semuanya membaca bukunya. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Itu baru satu kitab beliau. Beliau punya kitab fikih namanya Al-Majmu'. Tebelnya segini. Tebelnya segini. Dari sini sampai sini. Bacanya gimana? Ya dibaca. Satu-satu bacanya. Di rumah ada buku beliau Imam Nawawi. Segini tebelnya. Buku fikih. Itu kalau dibagi dengan usia beliau 45 tahun. Kira-kira satu hari nulis berapa halaman? Ustaz saya juga rajin nulis. Masya Allah. Nulis apa? WA. Subhanallah. Makanya sebagian penyair mengatakan ada manusia yang masih hidup walaupun sudah mati. Ada manusia yang masih hidup walaupun sudah mati. Dan ada manusia yang sudah mati walaupun masih hidup. Tolong dimatikan. Kipasnya dimatikan. Apa tadi kata penyair? Ada manusia yang masih hidup walaupun sudah mati. Dan ada manusia yang sudah mati walaupun masih hidup. Redaksi Arabnya kira-kira seperti ini. Minan nasi maytun wahya hayyun bidzikrihi. Ada sebagian orang mati fisiknya, akan tetapi dia masih hidup namanya. Wahayyun salimun wahuwa finnasi maytun. Dan ada sebagian manusia fisiknya sehat, masih hidup, tapi dia mati namanya di antara masyarakat yang ada di sekelilingnya. Jenengan pengen yang mana? Yang mati duluan sebelum mati? Alias masih hidup sudah mati? Atau pengen yang kedua? Atau pengen yang pertama tadi? Walaupun fisiknya sudah mati tapi tetap hidup. Imam Nawawi hidup dengan apanya? Ilmunya, dengan jasanya. Sekarang kita tanya masing-masing dari diri kita. Ketika kita nanti meninggal dunia, apa yang akan kita tinggalkan? Buku seperti Imam Nawawi tadi? Kalau pengen meninggalkan buku dari sekarang nulisnya. Nulis apa Ustaz? Ya sudah, kalau memang kita enggak bisa meninggalkan dengan ilmu kita, paling tidak kita meninggalkan dengan amal kita. Yang punya Masya Allah harta, bikin masjid. Wah gede banget masjidnya Ustaz, orang duitnya semono. Ya seorang bisa ya batu, bata siji. Orang ketang bata itu nyempil di mana? Di pojok masjid. Panjenengan 60 tahun meninggal dunia, masjidnya bisa 500 tahun. Ya lumayanlah. Masih 500 tahun hidup dengan amal salehnya. Masing-masing dari kita pikirkan apa yang akan kita tinggalkan. Kalau para ulama, wal ulama ubaquna ma baqiyad dahru. Para ulama itu akan abadi bersama dengan abadinya waktu. Bersama dengan abadinya zaman. Mereka akan tetap bersama, mereka akan tetap dikenang bersama dengan berjalannya waktu. Kalau memang belum bisa seperti itu, minimal kita tinggalkan amal saleh kita. Ini adalah jawaban yang pertama, bahwa maksud umur panjang itu kata mereka umur yang berkah. Jawaban yang kedua, kata mereka bahwa umur itu, ajal itu benar-benar diundur. Awalnya pendek jadi apa? Panjang. Kalau yang tadi kan kiasan, ya, umurnya pendek cuman berkah sehingga seakan-akan panjang. Kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwa umur seseorang itu betul-betul bisa dipanjangkan. Real 60 jadi berapa? 70. 70 jadi 80. 80 jadi 90. 90 jadi 100. Bertambah real umurnya. Bukan sekedar berkah saja. Itu yang bertambah yang di mana, Ustaz? Pertama, saya perlu jelaskan bahwa Allah itu menulis takdir kita termasuk umur kita di sebuah kitab namanya Lauhul Mahfud. Dari Lauhul Mahfud ini diturunkan oleh Allah sebagiannya kepada para malaikat. Kepada siapa? Para malaikat. Jadi malaikat itu punya catatan. Isi catatan itu adalah tentang umurnya seseorang, rizkinya seseorang. Kan? Si fulan, siapa yang mau dikasih sampel buat nama? Lah, buk ngepasi. Si fulan gitu aja. Si anu. Kalau seandainya si anu ini rajin silaturahim, umurnya 100 tahun. Dan seandainya si fulan ini males silaturahim, umurnya njaluk pira? 40 tahun. Allah sampaikan itu kepada siapa? Malaikat. Maka ditulislah oleh malaikat, si fulan ini kalau rajin silaturahim umurnya 100 tahun. Dan seandainya si fulan ini malas silaturahim umurnya 40 tahun. Ditulis seperti itu sama malaikat, dicatatkan dia. Malaikat enggak tahu si fulan ini bakalan berapa umurnya. Karena dia cuma dikasih tahu sama Allah bahwa si fulan ini kalau kayak gini sekian, kalau kayak gini sekian. Tapi Allah tidak katakan sebenarnya si fulan ini bakalan berapa, enggak dikatakan sama Allah. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Sedangkan yang ada di Lauhul Mahfud sudah ditentukan. Si fulan ini bakalan 40 atau bakalan 100. Dan yang sudah paten di Lauhul Mahfud yang tahu cuma Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Berarti yang berubah yang di mana? Yang di catatannya malaikat. Manusia tahu enggak? Ya enggak tahu lah, jangankan manusia, malaikat aja enggak tahu. Ya. Terus bagaimana seharusnya kita bersikap? Seharusnya kita bersikap, perbanyaklah silaturahim. Jenengan sebenarnya pengen umurnya panjang apa pendek toh? Mesemnya mesem apa gitu? Dawa apa pendek? Pengen yang mana? Panjang apa pendek? Apa? Panjang. Panjang sholat apa panjang orang sholat? Panjang berkah gitu ya. Panjang berkah. Karena ada sebagian orang panjang umurnya itu membuat orang lain itu senep. Ki wong jeneng ora mati-mati. Ada manusia seperti itu? Oh. Jadi ketika ada kabar, ana lelayu. Ada kabar duka cita. Siapa? Anu, alhamdulillah. Jeneng wong mati alhamdulillah seneng banget nya. Saben dina ganggu dengan suara knalpot apanya? Bobokan. Setiap hari ini orang ganggu dengan suara knalpot bobokannya. Jangan-jangan ada yang bawa motor ke sini knalpotnya bobok. Saya lagi enggak mendoakan ben cepat mati. Ben cepat sadar. Maksudnya. Dan ada sebagian manusia ketika meninggal dunia orang itu sedih. Ya Allah, si fulan kok wafat ya. Kami masih butuh dengan kebaikan dia, kami masih butuh dengan ilmu dia. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan tentang catatan malaikat dengan yang di Lauhul Mahfuz. Jadi tadi kita sampaikan bahwa yang akan berubah, yang bisa berubah, bisa diajukan, bisa diundurkan, itu yang ada dalam catatannya malaikat. Sedangkan yang tidak bisa diubah-ubah, yang sudah paten, itu yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Anda berhak untuk bertanya, itu dalilnya apa? Dan harus bertanya, dalilnya apa Ustaz? Kalau yang bisa berubah, yang ada tangan malaikat, yang di Lauhul Mahfuz gak bisa berubah-berubah. Dalilnya adalah Al-Quran surat Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 39. Surat Ar-Ra'du ayat 39. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Saya ulangi. Allah akan menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Maksudnya terserah Allah. Allah ingin merubah ini, ingin mengganti ini, tidak mengganti ini, terserah Allah. Apa yang diganti? Salah satunya adalah ajal. Si fulan ajalnya sekian, diganti sama Allah, diundur. Si fulan ajalnya sekian, diganti sama Allah, bukan diundur tapi diajukan, terserah Allah. Di mana terjadi perubahan itu? Kata para ulama tafsir, ada di dalam catatannya siapa tadi? Malaikat. Terus yang di Lauhul Mahfuz bagaimana? Allah lanjutkan firman-Nya, wa indahu ummul kitab. Yang ada di tangan Allah adalah Lauhul Mahfuz, atau dengan kata lain, Lauhul Mahfuz tidak ada perubahan di dalamnya. Sudah paten si fulan bakalan wafat pada umur 100 tahun. Sudah. Karena si fulan ini rajin silaturahim. Al-Qur'an surat apa tadi? Ar-Ra'du ayat 39. Jadi kesimpulan pengajian kita pada hari ini, bahwa salah satu di antara manfaat silaturrahim akan memanjangkan umur. Umur dipanjangkan maksudnya ajal diundur. Pertanyaan yang muncul setelah kita mendengarkan keterangan itu, apakah umur bisa diajukan dan bisa diundurkan? Apakah umur bisa bertambah dan bisa berkurang? Jawabannya, menurut mayoritas ulama, bisa. Mereka menyampaikan dalil-dalil yang sudah mereka sampaikan. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa umur seseorang, ajal seseorang tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, apa tadi? Keberkahan umur. Orang yang diundur ajalnya, yang dipanjangkan umurnya, maksudnya orang itu umurnya berkah. Walaupun mungkin realitanya tidak panjang umurnya. Saya kasih contoh sampel tadi, Imam siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Jawaban yang kedua adalah betul-betul umurnya panjang. Betul-betul ajalnya diundur. 60 jadi berapa? 100. Dan perubahan itu ada di dalam catatan malaikat. Sedangkan yang tidak akan mungkin berubah adalah apa yang ada di dalam lauhul mahfuz. Dalilnya adalah surat apa tadi? Ar-Ra'du ayat 39. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum tanya jawab, mengingatkan, lusa ada undangan spesial. Apa Ustaz? Kerja bakti. Kerja bakti ngecor ya, di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga. Kita akan ngedak lokal-lokal kelas untuk anak-anak menghafalkan Al-Quran, untuk tahfiz Al-Quran, buat pembelajaran dan penghafal Al-Quran. Insyaallah kita akan bikin 4 lantai. Ini baru akan ngedak lantai yang pertama. Hari Ahad, tanggal 3 Desember jam 7 pagi. Bapak-bapak cukup membawa tenaga, bawa tubuhnya aja. Ibu-ibu wedange, Bu. Ya, mau wedang kopi, wedang jahe, wedang teh. Bapak minta apa, Pak? Apa? Aqua. Banyu bening, ya ora apa-apa. Atau snacknya, atau nasinya, atau buahnya, terserah. Ibu-ibu tanggung jawab gizinya bapak-bapak. Pokoknya jangan sampai ada bapak-bapak yang pingsan gara-gara kelaparan. Kalau sampai ada bapak-bapak pingsan gara-gara kelaparan, yang paling bertanggung jawab siapa? Ibu-ibu. Ayo kok. Ustaz, saya enggak bisa pakai tenaga, enggak bisa juga pakai snack. Semene bae. Semennya aja dikirim di sana. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap amal kebajikan kita. Masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Pendapat saya dari dua penjelasan tadi, saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Cenderung kepada pendapat yang kedua, yang memang betul-betul bisa bertambah. Cuman perubahan itu bukan di lauhul mahfud, perubahannya ada di catatan malaikat. Dan itu pendapat yang kedua tidak menafikan adanya keberkahan. Ada orang yang umurnya panjang dan berkah. Toh kalaupun gak panjang, minimal dapat berkah manfaatnya walaupun umurnya pendek. Ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, habis azan insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, penanya menyampaikan bahwa bekerja merawat orang-orang sakit. Bagaimana supaya pekerjaan itu bisa selain menghasilkan uang juga menghasilkan pahala? Sudah berkeluarga? Belum. Sebelum berkeluarga, niat yang pertama adalah membantu orang. Niat yang kedua adalah berdakwah. Niat yang ketiga, kalau sudah berkeluarga, menafkahi anak dan istri. Dengan tiga niat ini, syukur-syukur tiga-tiganya, kalau tidak bisa minimal salah satunya, pekerjaan Anda akan berubah menjadi sebuah ibadah. Yang pertama, diniati untuk membantu orang. Di dalam agama kita, membantu orang lain adalah sebuah ibadah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku lebih suka membantu orang lain menyelesaikan urusannya daripada i'tikaf sebulan di masjidku. Masjid apa? Nabawi. Dan sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali sholat dibandingkan Masjid Jensut dan masjid yang lain. Jadi jenengan sholat di Masjid Nabawi sekali itu seperti jenengan 1000 kali sholat di sini. Kata Rasul SAW, aku lebih suka membantu orang lain menyelesaikan urusannya sampai tuntas dibanding i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Dan bukan berarti setelah mendengar ini besok gak perlu i'tikaf. Sudah tidak i'tikaf gak bantu lagi. Kan repot. Tapi ini menggambarkan bobot amal membantu. Bahwa membantu orang lain itu bobot amalnya tinggi. Makanya Nabi SAW menyukainya. Dan keterangan para ulama yang lain ketika mereka mensyarah, menjabarkan hadis tadi, bahwa amalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak itu pahalanya besar. Ya. Bahkan bisa lebih besar dibandingkan amalan yang dirasakan efeknya oleh diri sendiri. I'tikaf itu kan sunnah. Ya. Dan manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Sedangkan berbuat baik kepada orang lain itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Kecuali amalan itu yang wajib-wajib, sholat berjamaah. Jadi jangan sampai setelah ini ada orang mengatakan, kok gak sholat jamaah, kok gak sholat subuh, kan manfaatnya buat saya sendiri. Terus nanti ngapain? Ini bantuin bawain orang sayuran, itu kan manfaatnya buat orang banyak. Kalau yang wajib gak, wajib harus dilakukan. Yang pertama, niat membantu orang lain. Yang kedua, niat dakwah. Pasien, orang sakit, itu sering lebih mendengarkan nasihatnya dokter daripada nasihatnya ustaz. Temenan. Ya. Pasien, orang yang sedang sakit lebih sering mendengarkan nasihatnya dokter daripada nasihatnya ustaz. Padahal isinya sama, sholat, kon sholat. Tapi nek sing ngomong dokter, bu jenengan pengen mantun, pengen pak dokter, sholat. Nek ora sholat ora mari, sholat gue temenan. Nek ustaz sing ngomong, bu sholat ya nggih mangke pak ustaz. Maka ketika jenengan sambil bantu pasien, selipkan nasihat itu. Ya. Dapat pahala. Pahala berdakwah. Yang ketiga, diniati untuk mencari nafkah buat anak istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika membuat perbandingan antara uang yang kita keluarkan buat nafkah anak istri dengan uang yang kita keluarkan untuk sedekah, dengan uang yang kita keluarkan untuk jihad fisabilillah, dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. Empat, alokasi pengeluaran infak. Satu buat siapa? Anak istri. Dua, buat fakir miskin. Tiga, buat jihad. Empat, buat memerdekakan budak. Kata Nabi SAW, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan buat anak istri. Berarti berpahala atau tidak? Wah. Jadi ketika jenengan mengayuh becak, ketika jenengan keliling jualan siomay, ketika jenengan duduk di mana? Di toko. Ketika jenengan macul di pak sawah. Ketika jenengan jualan di pasar. Diniati ibadah memberi nafkah kepada anak istri. Itu kalau sudah nikah. Makanya cepat-cepat nikah. Yang kedua, ada enggak tokoh Islam ahli medis? Secara spesifik yang mendalami menggeluti medis dalam pengertian medis barat, saya enggak ingat saat ini. Tapi kalau Tibbun Nabawi, ya, Tibbun Nabawi itu adalah medis sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti misalnya dengan madu, kemudian dengan bekam, kemudian yang semisalnya habatus sauda. Kalau yang dimaksud itu salah satunya Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim. Bahkan beliau punya buku khusus tebelnya segini. Dikasih judul At-Tibbun Nabawi atau Ad-Da'wa Ad-Dawa, kira-kira seperti itulah judulnya. Ya. Obat, penyakit dan obatnya. Di dalamnya kecanggihan beliau bukan hanya berbicara tentang obat fisik, tapi beliau berbicara juga tentang obat psikis. Bukan hanya berbicara tentang pengobatan penyakit jasmani, tapi beliau juga berbicara pengobatan penyakit rohani. Dan itu yang sering timpang di dunia kedokteran saat ini. Jadi cuma minum obat, minum obat, minum obat, tapi enggak diajarin supaya minta kepada Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Imam Ibnu Qayyim pendekatannya enggak seperti itu. Makanya beliau selain dikenal ahli Tibbun Nabawi, beliau juga dikenal dengan dokter hati. Kalau beliau sudah bicara tentang masalah-masalah manajemen kalbu, itu luar biasa. Maka saya anjurkan untuk banyak-banyak menelaah bukunya Imam Ibnul Qayyim. Ustaz, adakah selain ajal yang bisa dirubah dalam catatan malaikat? Ada. Rizki. Ya. Seorang rizkinya bisa bertambah, bisa berkurang.